Mitra Bisnis, berdasarkan survei yang dilakukan KPK pada tahun lalu, sekitar 72% dari responden di 11 kota di Indonesia menilai politik uang di Indonesia merupakan hal yang wajar dan lazim dilakukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sejarawan LIPI, Anhar Gonggong. Pak Anhar, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Komentar saya, politikus akan menjadi garong-garong semua. Karena mereka dapat duit dari mana kalau tidak menggarong setelah mendapatkan kekuasaan? Kan sederhana aja. Kau lihat aja sekarang pertanyaannya, dari mana para politikus itu mendapat duit? Iya kan? Nah, setelah dia kuasa, bagaimana cara mengembalikan uang itu? Kan begitu. Rentetan pertanyaannya kan gitu. Oleh karena itu, walaupun saya tahu bahwa kita masih dalam transisi demokratis. Dan dalam demokrasi yang transisional itu, memang uang sangat-sangat berpengaruh. Tetapi, kalau masyarakat membiarkan itu, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan untuk menciptakan suatu kehidupan demokratis yang sebenarnya, di mana keadilan, kesejahteraan bisa dicapai untuk hidup bersama. Yang terjadi sekarang kan keadilan itu hanya segelintir orang. Jadi Pancasila dengan sila kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terhenti pada keadilan sosial dalam arti kata sejumlah kecil orang. Dalam arti bagi seluruh rakyat Indonesia ya tersingkir. Anda bisa saksikan sendiri kan? Nah, itu makna yang saya bisa tangkap. Kalau itu benar, hasil survei itu benar, maka harapan untuk mendapatkan Indonesia yang hidup sejahtera dalam pengertian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan makin jauh. Lalu bagaimana dengan kedermawanan yang kerap dilakukan menjelang kegiatan politik, Pak? Itu kan kebohongan. Itu kan kebohongan. Lihat aja, para ini pura-pura ngangkat orang sakit, pura-pura ini baik hati, segala macam. Itu kan penipuan kepada rakyat. Malah cenderung penghinaan. Ambil sebagai contoh, ada yang menghina betul. Dan saya sakit betul mendengar itu. Kan orang miskin ada istilah raskin, beras orang miskin. Lalu beras orang miskin itu adalah beras yang jelek dengan katanya harga yang murah. Pada saat yang bersamaan ada beras yang enak dengan harga mahal yang katanya tidak bisa dibeli orang miskin. Nah, pertanyaan saya, dalam pengertian Republik Indonesia yang merdeka dan berpancasila, adilkah pembedaan semacam itu? Di situ penghinaan bangsa itu. Apa haknya orang kaya mendapatkan yang enak pada saat yang bersamaan orang miskin mendapatkan yang tidak enak? Lalu apa fungsi pemerintah ada kalau begitu? Apa fungsinya pemerintah? Apa gunanya kita memilih pemerintah dari rakyat yang kita jadikan pemerintah? Dari presiden sampai menteri sampai kepada di bawah kepala desa? Gak ada artinya itu. Bagaimana nasib politik Indonesia ke depannya, Pak Anhar? Kalau itu benar yang saya katakan tadi, yang akan tampil adalah garong-garong. Kalau itu benar. Ya, yang tampil menjadi anggota DPR, yang tampil menjadi segala macam itu garong, bukan pemimpin kalau itu terjadi. Bisakah hal itu dihilangkan, Pak? Akan memerlukan waktu yang lama. Dan harus ada orang yang memiliki keberanian, harus ada orang yang tidak sekedar cerdas tetapi juga berhati nurani yang tampil menjadi pemimpin. Harus pemimpin itu sudah selesai dengan dirinya. Tapi tidak sekedar selesai dengan dirinya, kalau dia penakut juga nggak ada gunanya. Kalau dia selesai dengan dirinya, tidak jujur dan penakut, ya nggak ada gunanya. Baik, Pak Anhar. Apakah ini akan menjadi warning sendiri, Pak, bagi proses demokrasi kita? Iya, jelas. Persoalan besar kita itu sampai sekarang kita belum menemukan suatu bentuk demokrasi. Kita masih dalam mencari demokrasi. Sepanjang 68 tahun kita merdeka, kita sudah menjalani 4 kali demokrasi kan? Demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Sekarang demokrasi reformasi, tapi kita juga belum melihat bentuknya yang bagaimana. Kan itu? Itu yang masih akan kita cari, dan kalau hasil survei yang Anda sebutkan tadi seperti itu, ya kita masih memerlukan waktu. Apalagi kalau nanti presiden yang terpilih ada bekas pembunuh, ada segala macam orang yang tidak jujur dan sebagainya, ya Anda tanggung risiko sendiri sebagai bangsa. Demikian sejarawan LIPI Anhar Gonggong. Saya Mandariska.